Let's we get a ska music. Come on, everybody up. Yes, sir. Saw you still with A dot that is the romance. Come on. Terbas semua yang pernah terjadi, Tak selalu. Edo tetap saya di situ, Edo. Oh, masih di sini. Mungkin gara-gara harus hujan-hujan terus ya. Iya, betul. Biar kamu sehat ya. Biar enggak makan, tidur, makan, tidur. Berarti aku ini enggak sehat.